Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Kitab Tauhid dengan Syarah Fathul Majid, masih dalam pembahasan seputar jimat-jimat dari nama-nama yang dikenal di kalangan Arab. Jimat-jimat tadi memiliki nama, ada yang bernama Tamimah, ada yang bernama Tiwalah, ya, dan berbagai macam nama. Itu masuk dalam pembahasan jimat, bagian dari kesyirikan, ya. Kita melanjutkan ucapan beliau di dalam syarahnya. Qauluhu at-tamaim. At-tamaim jamak bentuk mufradnya tamimah, yaitu kalung yang apa, benang yang digantungkan di leher, itu tamimah, untuk menolak ain, untuk menolak ain, yaitu jenis sesuatu yang bisa menghancurkan seorang dengan penglihatan manusia, atau membuat sakit seorang dengan penglihatan manusia. Maka ini digantung di leher itu untuk menolak ain, itu berarti jimat. Berkata musannif, syai'un yu'alliku atau yu'allaku alal aulad anil ain. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk menolak ain, yaitu ain tadi. Wa qala al-Khalkhali, berkata al-Khalkhali rahimahullah, at-tamaim adalah jam'u tamimah, jamak dari kata tunggalnya tamimah. Wa hiya ma yu'allaku bi'anaqi subyan min kharzatin wa idhamin lidaf'il 'ain. Yaitu apa yang digantungkan di leher anak-anak kecil dari bentuk kantung-kantung yang dijahit berisikan rajah-rajah dan berisikan tulang, ya, itu bentuk yang lain, ya. Ternyata itu di Indonesia pun ada. Jadi memang demikianlah, amalan itu terus diwariskan untuk menolak ain pula. Ain itu adalah suatu yang kalau dilihat oleh orang yang berpandangan hasad, itu bisa mempengaruhi orang yang dilihat. Ain itu diantaranya, ya, bisa membuat orang itu sakit atau membuat orang itu lemes, itu ain. Wa hada manhiyun anhu, ini dilarang darinya. Li'annahu la dafiya ilallah, karena tidak ada yang bisa menolak ain tadi kecuali Allah. Wa la yutlabu daf'ul mu'diyat illa billah wa bi asma'ihi wa bi sifatihi. Tidaklah yang diminta untuk menolak penyakit-penyakit tadi kecuali dengan nama Allah, atau dengan Allah, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Ya, maksudnya kita berdoa, kita mau menolak sesuatu yang mendatangkan mudharat, penyakit dan seterusnya, itu dengan menyebut nama Allah, menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah, itu maksudnya kita berdoa, ya. Qala al-musannif rahimahullah, lakin idza kana al-mu'allaku min al-Qur'an. Sekarang menjadi masalah tamimah tadi berupa Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an, surat Al-Qur'an, Nah, ini menjadi perbincangan di kalangan ulama dalam masalah ini. Apakah ini termasuk jimat atau tidak? Dipahami ya? Baik. Kalau akan tetapi apabila yang digantung itu berupa Al-Qur'an, yaitu maksudnya ayat-ayat dan suratnya. Farakhasa fihi ba'du salaf, maka sebagian salaf terdahulu dari kalangan ulama merukhsahkannya, membolehkannya. Sebagian. Wa ba'duhum lam yurakhis, sebagian mereka pun tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu minhum Ibnu Mas'ud. Dan mereka dia diantaranya yang melarang yang demikian itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebagian mereka membolehkan, merusakkan, sebagian mereka tidak merusakkan. Di antara yang tidak merusakkan itu Abdullah bin Mas'ud. Baik, ini terjadi pembicaraan. I'lam, ketahuilah, annal ulama'a minas sahaba wa tabi'in faman ba'dahum. Ketahuilah bahwa para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan orang setelah mereka, setelah tabi'in, ikhtalafu fi jawazi ta'liki tamaim. Mereka berselisih pendapat tentang pembolehan menggantungkan tamimah, tamimah allati minal Qur'an, yang dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat surat-surat Al-Qur'an ditulis kemudian apa? Digantung. Wa asma'illah wa sifatihi, dan juga nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang mereka tulis, mereka gantung. Ini terjadi khilaf pendapat di kalangan ulama. Maka kita akan membacakan kelompok-kelompok yang membolehkan, kelompok-kelompok yang tidak memperbolehkan. Baik. Wa qalat ta'ifatun, berkata sebagian kelompok dari kalangan salaf, ya juzu dalik, mereka membolehkan tamimah berupa apa? Al-Qur'an, itu dari ayat-ayat suratnya. Wa huwa, yaitu sebagaimana qaulu Abdullah ibni Amr ibn al-As, pendapat dari sahabat bernama Abdullah bin Amr bin al-As. Wa huwa dhahiru min ruwiya an Aisyah, atau ma ruwiya an Aisyah, dan itu juga zahir tampak dari yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, juga mengatakan boleh riwayat itu dari Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir, dan demikian pula pendapat ini seperti pendapat Abu Ja'far al-Baqir. Wa Ahmad fi riwayatihi, atau fi riwayatin, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat membolehkan. Wa hamalul haditha ala tamaim allati fiha syirkun, mereka berpendapat boleh ini, bahwa membawakan kemungkinan hadis tentang tamaim tadi, tentang tamimah tadi, itu dibawa kepada makna syirik, pada perkara yang syirik, itu yang dilarang. Jadi menurut pendapat pertama yang membolehkan bahwa menggantungkan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan-tulisan nama Allah, sifat-sifat Allah itu digantungkan, itu dibolehkan karena hadis yang berbicara tentang tamimah, hadis yang di situ berisikan tentang syirik, yaitu tamimah yang mengandung apa? Kandungan makna syirik. Paham ini? Punya hujah. Ini pendapat yang pertama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, juga dari a'immah. Kemudian pendapat yang kedua yang tidak membolehkan. Wa qala ta'ifah, berkata sebagian kelompok yang lain, la yujawizu ya dalika. Jadi yang pertama tadi yujawizu ya. Jadi yang kedua la yujawizu. Jadi mereka tidak memperbolehkan demikian itu. Wabihi, pendapat ini diantaranya qala ibnu Mas'ud wa ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Mas'ud dan juga apa? Abdullah bin Abbas, tidak membolehkan. Wa huwa dhahir qauli Hudzaifah, dan ini juga dhahir dari ucapan Hudzaifah bin Al-Yaman, masih sahabat, tidak memperbolehkan. Wa Uqbah Ibnu Amir juga Uqbah Ibnu Amir. Wa Ibnu Uqaim, jadi Ibnu Uqaim wa bihi, dan juga pendapat wala jama'atun min at-tabi'in, sekelompok ulama dari kalangan tabi'in juga enggak memperbolehkan. Wa minhum, di antara mereka ashabu Ibnu Mas'ud, yaitu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita yang tabi'in, di antara mereka lah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Wa Ahmad fi riwayatin, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain. Ini tidak memperbolehkan. Ikhtaraha katsirun min ashabihi, juga pendapat yang dipilih oleh kebanyakan dari pengikut-pengikut Imam Ahmad. Wa jazima biha al-mutaakhirun, dan menegaskan perkara ini dengan tegas tidak boleh dari kalangan orang-orang terakhir, ulama-ulama yang terakhir di zaman ini. Wahtajju, mereka berdalil, berhujjah bihadal hadis, dengan hadis ini. Hadis apa tadi mas? Yaitu hadis tentang tamimah, tentang yang kita sudah lewat dalam pembahasan ini. Baik. Kemudian wama fi ma'nahu, dan dengan hadis yang maknanya seperti hadis yang kita lewat. Baik, bagaimana yang rajih ini? Ya begitu kan? Ini pendapat ini. Sama-sama ada kalangan sahabat, sama-sama dari kalangan apa? Tabi'in. Baik. Qultu, ini pensyarah mengatakan, aku mengatakan hadza huwa sahih. Pendapat yang terakhir ini, kata pensyarah, itulah yang benar. Li wujuhi salasah, ada tiga sisi di situ. Tadharu lil mutaammil, tampak bagi orang yang mau memperhatikannya. Menurut pensyarah itu yang tampak benar pendapat yang kedua, yang tidak membolehkan. Karena di sana ada sesuatu yang tampak bagi orang yang mau memperhatikan. Ada tiga sisi. Al-awwal, yang pertama, umumun nahi, umumnya larangan. Nabi SAW itu umum melarang menggantungkan sesuatu di anak-anak itu untuk menolak apa? Ain. Melarang itu umum sifatnya, tidak dirinci apakah itu Al-Quran, apakah itu apa, yang penting menggantungkan untuk menolak ain, itu namanya larangan apa? Umum. Wala mukhassisun lil umum, dan di sini tidak ada yang dikhususkan dari yang larangan umum tadi, kecuali di tempat lain, di hadis lain didatangkan dalil bahwa Nabi SAW atau dalil yang lain mengatakan bahwa menggantungkan Al-Quran, apa ayat-ayat itu boleh, ini khusus, berarti tadi umum, tidak ada yang seperti itu, tidak ada, sehingga masih berlaku apa? Umum. Paham ya? Jadi maksudnya kita mau mengikuti argumen ini, mengikuti argumen dari pensyarah ini terhadap apa yang dia kuatkan. Ayat yang kedua, sadud dariyah, menutup jalan-jalan. Fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laisa kadzalik, untuk menutup jalan-jalan yang sesungguhnya akan membawa kepada penggantungan tadi, kepada apa yang tidak semestinya. Jadi gini maksudnya, kalau dibolehkan ayat-ayat Al-Quran itu digantungkan, maka itu perkara yang akan membawa pada sesuatu yang tidak semestinya. Al-Quran itu bukan dipakai untuk digantung-gantung di sini. Ayat-ayat Quran itu bukan dipakai untuk digantung-gantung di leher. Tahu ya? Jadi untuk menutup jalan agar orang tidak menggantung ayat-ayat Quran di leher. Jadi satu dari itu maksudnya apa? Argumennya, ya, umum larangannya apa saja, termasuk ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kalau digantungkan ayat Al-Quran itu termasuk perkara yang menggantungkan pada sesuatu yang tidak semestinya. Itu ayat Al-Quran digantung-gantung di badan. Ini argumen. Baik. Argumen yang ketiga, annahu idza ulliqa fala budda yamtahini. Ya. Al-muallik, kalau seandainya digantung ayat Al-Quran tadi, ya, maka mesti orang yang menggantung tadi, orang yang menggantung tamimah tadi berupa ayat Al-Quran tadi, itu mesti menghina bihamlihi ma'ahu fi hali qadha'il hajah wal istinja wa nahwi dalik. Yaitu dia membawanya bersama gantungan tadi di tempat membuang hajat. Ya, dan ketika dia beristinja membersihkan qadha'il hajah tadi, membuang hajat tadi kan dia beristinja entah itu pipis dan seterusnya dan seperti itu. Tapi yang ketiga ini pasti pusing ada bantahan. Kalau dilepas bagaimana? Begitu kan? Begitu. Kan namanya bantah-bantahan, begitu. Sehingga namanya argumen itu perlu dipelajari. Dan itu al-muhim memang terjadi khilaf di kalangan salaf. Itu ma'ruf masalah yang berkaitan dengan ini. Baik. Maka kita kembalikan lagi kepada apa yang menjadi pembahasan di sini, argumen. Ya, kita berhati-hati. Memang ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan dipakai untuk apa? Menggantung. Itu aja intinya. Ya. Tetapi bukan berarti orang yang mengatakan bolehnya itu salah. Belum tentu, karena mereka punya argumen juga. Pasti menggunakan argumen. Baik. Baik, kita langsung aja kepada pembahasan ini di sini. Wa ta'ammal hadhihi al-ahadits. Maka perhatikanlah hadis-hadis ini. Maka nabi salafu radhiyallahu ta'ala anhum, yang para salaf berada di atasnya semoga Allah meridhai mereka semuanya. Yatabayyanu laka bidzalika urbatul Islam atau gurbatul Islam. Maka jelas bagimu tentang keterasingan Islam itu. Ya. Melarang, ini dilarang, ini dilarang. Menggantung ini dilarang, menggantung ini dilarang. Itu namanya keterasingan Islam. Khususan, secara khusus, in arafta 'azima ma waqa'a fihi al-kathir ba'dal qurun al-mufaddalah. Terkhusus lagi jika engkau mengetahui besarnya apa yang terjadi padanya orang yang banyak setelah generasi yang Rasulullah SAW mengutamakannya, itu tiga generasi. Jadi kalau antum melihat setelah tiga generasi ini, wah, orang itu banyak yang terjatuh dalam masalah ini, dalam masalah apa? Syirik berupa jimat-jimat tadi. Setelah tiga generasi, yaitu apa? Generasi sahabat dan Rasulullah SAW, generasi apa? Tabiin, tabiut tabiin. Tiga generasi yang dalam hadis yang katakan khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum, sebaik-baik kurun manusia itu adalah kurunku, yaitu aku dan sahabat, kemudian orang yang mengikuti sahabat yaitu para tabi'in, kemudian orang yang setelahnya lagi tabi'ut tabi'in, apa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga apa? Generasi. Baik. Min ta'zimil kubur, yaitu apa? Dari pengagungan terhadap kuburan-kuburan. Masya Allah. Wa ittikhadil masajid 'alaiha, dan menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Anda pernah lihat enggak? Jangan sampai enggak pernah lihat. Kalau enggak pernah lihat berarti ketinggalan zaman. Kong ini setelah tiga kurun kok sudah terjadi kok sampai sekarang lagi. Jadi orang mendirikan masjid itu di atas kuburan. Itu ada dua makna dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Mendirikan masjid di atas kuburan itu punya dua makna. Yang pertama, mendirikan bangunan masjid itu sendiri di atas bangunan dan kemudian dijadikan tempat untuk sholat. Paham ya? Makna yang kedua, yaitu memang dijadikan kuburan itu sebagai tempat untuk sujud dan rukuk dan sujud di situ. Jadi tempatnya masjid itu tempat untuk sujud. Jadi tidak mendirikan bangunan, tapi dia dipakai untuk sujud dan rukuk di situ. Itu makna dua makna ini semuanya makna yang sahih. Itu larangan mendirikan apa? Masjid di atas kuburan. Paham ya? Ya. Kemudian wal ikbal ilaiha bil qalbi wal wajah, dan menghadapkan ya, kepada kuburan tadi dengan hati dan wajahnya, betul-betul tawajuh berharap kepada kuburan tadi, penghuni yang ada di dalamnya, meminta kepadanya, berharap kepadanya, betul-betul mengarahkan demikian. Wasarfi julli ad-da'wat wa ragabat wa rahabat wa anwa'il ibadat allati huwa haqqullah ta'ala, dan menyimpangkan seluruh doa-doa, harapan-harapan, rasa takut dan jenis-jenis ibadah itu kepada selain Allah, yang Dia Allah lah yang berhak atas yang demikian itu. Jadi disimpangkan dari semuanya, dari apa yang ditujukan. Harusnya semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi min dunihi, kepadanya, kepada kurun itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah dari selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu. Maka jika engkau melaksanakan, mengamalkan yang demikian, maka sungguhnya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Yaitu melakukan apa, Mas? Doa kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah, itu namanya apa? Melakukan kedzaliman. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menghendaki dengan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan ya, kemudaratan itu kecuali Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menginginkan kepadamu dengan suatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, menolaknya kepada karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ditimpahkan dengannya karunia Allah tadi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, sedangkan Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang memberi manfaat dan mudarat itu siapa? Ya Allah. Yang bisa membuka segala kesulitan siapa? Allah. Kenapa kamu beribadah kepada selain Allah? Ya, itu yang penting harus perhatikan dalam ayat ini. Wa nada'i wa nadhairuha fil Quran akthar min antuhsar. Dan semisal dari ayat ini dalam Al-Quran banyak, tidak bisa dibatasi. Ayat-ayat yang seperti ini, misal seperti ini, maknanya banyak, tidak bisa dibatasi di sini. Taip. Ini berkaitan dengan apa, Mas? At-tamimah, yang digantungkan di leher anak-anak. Bahkan di sebagian riwayat, apa, Mas? Digantungkan di hewan-hewan untuk menolak ain, ya, jimat. Ya. Masalah ini apakah dari ayat Al-Quran atau tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pada Al-Quran atau ayat Al-Quran terjadi perselisihan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Adapun selain itu sepakat tidak ada perselisihan, yaitu mereka mengharamkannya. Sekarang kita masuk ke jimat yang lain. Ini jimat yang anak-anak muda sekarang banyak pakai ini. Kalau orang Jawa pakai susuk. Susuk biar kelihatan apa? Jago. Kelihatan Masya Allah, berwibawa, gitu. Kelihatan punya karisma. Pakai akik. Nah, ini tiwalah, kurang lebih seperti itu. Kata Nabi Salam, atiwala sirkun. Tiwala itu juga syirik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah meridhai beliau, hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu atau yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha wa rajula ila imra'atihi, yaitu sesuatu yang mereka mempergunakannya dan menyangka bahwasanya seorang istri itu bisa dicintai oleh suaminya dan seorang laki-laki bisa dicintai oleh istrinya. Apa ini Mas di sini itu? Apa? Hah? Pelet. Pelet itu makanan ikan lele. Bisa jadi pelet barang. Nah. Pelet. Tep. Itu caranya gimana itu cara pelet itu? Saya mau tahu ilmunya dulu sedikit. Jangan sampai hanya omong-omongan aja pelet-pelet. Gimana caranya itu Mas? Kok bisa? Caranya itu? Ambil rambutnya. Nah itu. Anda harus tahu itu. Jadi antum ambil diambil rambutnya oleh orang, hati-hati. Nah itu. Berarti kan ada ilmunya. Ada yang lain, mungkin kan ada cara yang lain. Hah? Itu manual. Jambi-jambi, gimana itu? Ini. Jadi minuman itu. Tuh, kalau pakai apa minuman apa susu brand itu, susu brand sama itu, maksudnya pakai sampai apa jadi kuat itu, bukan? Bukan ya? Ada aroma tertentu ya, wes. Pakai ramalan. Oh gitu. Kalau ada kemungkinan nggak menggunakan alat-alat seperti ini sekarang perkembangannya, alat kamera ini, alat elektronik, ada kemungkinan nggak? Nah, nggak kurang paham. Baik. Tapi itu istilahnya ya. Jadi kita hanya mengenal sedikit tentang itu, tapi bukan untuk kita mengamalkannya ya, untuk kita menghindarinya. Mengetahui suatu kejelekan untuk dihindari. Itu fungsinya, mengetahui suatu kejelekan untuk dihindari. Karena kalau kita enggak punya ilmu nanti terjatuh padanya. Orang enggak punya ilmu pada sesuatu bisa terjatuh pada sesuatu itu. Ya. Baik. Wabihada, oleh sebab ini fassarahu Ibnu Mas'ud rawil hadis. Oleh sebab ini Abdullah bin Mas'ud menafsirkannya tentang tiwalah tadi sebagai seorang perawi hadis di dalam hadis ini pula. Itu Abdullah bin Mas'ud sebagai perawi hadis ini yang menyampaikan hadis ini pula. Kama fi sahihi Ibnu Hibban, sebagaimana dalam kitab sahih Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al Hakim, qalu, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, hadihi ruqa wa tamaim, ini adalah ruqyah dan ini adalah apa? Tamaim. Ruqa, ruqyah ya, ruqyah itu ada ruqyah yang tidak boleh juga kan? Ada ruqyah yang dibolehkan dengan ayat-ayat Quran. Kita sudah bahas dulu. Ada ruqyah yang tidak boleh, yaitu apa Mas? Dibacakan apa? Mantra-mantra. Ruqyah, ruqyah tapi bacanya apa? Mantra-mantra. Itu enggak boleh. Nah, ini ruqyah, ini tamaim, ini tamimah. Kata para sahabat kepada Abu Abdurrahman. Qad arafnaha, sungguh kami telah mengetahuinya. Fama tiwalah, apa itu tiwalah? Qala syai'un yasna'uhu an-nisa, ya, yatahabbabna ila azwajihin, yang sesuatu yang dilakukan oleh para wanita agar suaminya itu mencintai mereka. Ya. Ini memang betul ya, kebanyakan dari pihak wanita yang ingin dicintai ya. Kalau laki-laki kan masa bodoh, habis manis sepah dibuang. Itu sifatnya, sifat laki-laki itu. Nah, jadi bukan sifat laki-laki yang apa ya, artinya begitulah keadaan laki-laki. Jadi demikianlah wanita itu ingin dicintai, sehingga apa? Mereka membuat seperti ini dari sisi ini. Baik. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz rahimahullah, yaitu Ibn Hajar Asqalani, at-tiwalah bikasil musanna wa fathil wawi wal lam mukhaffafan. Itu dibaca at-tiwalah. Ya. Syai'un kanatil mar'ah, sesuatu yang dahulu seorang istri atau wanita tajribu bihi mahabbata zawjiha, menarik kecintaan suaminya. Wa huwa darbun minas sahr, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, itu adalah macam contoh macam dari bentuk sihir. Jadi tiwala ini bentuknya sihir juga. Bentuknya Mas sihir. Ya. Yeah. Wallahu alam, dan Allah yang lebih mengetahuinya. Wa kana minasyrik lima yuradu bihi min dafa atau min daf'il madar wa jalbil manafi min ghairi ta'ala. Dan itu merupakan perbuatan syirik dengan apa yang diinginkan dengannya untuk menolak kemudaratan-kemudaratan dan mengambil manfaat-manfaat dari selain Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Jadi perkara-perkara ini ternyata sudah terjadi di zaman lampau, di zaman dahulu. Bukan hanya zaman sekarang, zaman lampau pun sudah berlaku. Ya. Karena memang ilmu-ilmu itu kadang-kadang terwariskan. Kejelekan itu terwariskan, kebenaran pun juga terwariskan. Maka perang antara kebenaran dan kejelekan itu terus berlangsung sampai akhir zaman. Terus berlangsung sampai akhir zaman. Ya, sebagaimana doa dan musibah itu juga berperang terus, bertempur terus sampai akhir zaman. Doa dan apa? Musibah. Ya. Itu terus bertempur. Ya. Karena kita sudah tahu hakikatnya, ya jangan sampai kita terfitnah, terjatuh dari sesuatu yang jelek ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita sambung. Walal musannif rahimahullah taala telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wan Abdullah ibni Ukaim marfu'an, dari Abdullah ibni Ukaim marfu' sampai kepada Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukkila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka akan dipasrahkan kepadanya, digantungkan kepadanya, gitu maksudnya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi syarah keterangan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud wal Hakim dan Imam Al-Hakim, wa Abdullah Ibnu Ukaim, dan Abdullah Ibnu Ukaim huwa bidhammil muhmala musaggaran, yaitu Ukaim, bacanya Ukaim. Wa yukanna Aba Ma'bad, diberi kunyah Abdullah Ibn Ukaim ini dengan kunyahnya Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi, Al-Juhani Al-Kufi. Baik. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, adraka zamanan Nabi SAW, jadi Abdullah Ibn Ukaim ini mendapati waktu zamannya Nabi SAW. La yu'raf lahu sama'un sahih, tidak diketahui baginya pendengaran yang benar, artinya mendengar hadis ini dari Nabi walaupun dia hidup di zaman Nabi. Ya, ini menurut Imam Bukhari. Jadi ada komentar para ulama hadis tentang seorang perawi. Ini ma'ruf di kalangan ulama hadis, punya pendapat yang berbeda-beda dari ilmu yang mereka miliki tentang seseorang. Wa qad qala Abu Hatim, berkata demikian pula berkata Abu Hatim. Qala Al-Khatib, berkata Al-Khatib, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Sakanul Kufah, yaitu maksudnya Abdullah bin Ukaim ini tinggalnya di Kufah. Kufah di mana, Mas? Kufah di mana? Hah? Bukan. Irak. Irak. Kufah di Irak, Pak. Tadi ada Basrah, setelahnya Pak Kufah. Basrah itu perbatasan dengan Kuwait. Kemudian ke sana lagi itu apa? Kufah. Pernah dengar perang, perang apa dulu? Waktu Amerika nyerang dari Kuwait itu. Hah? Perang apa? Perang Teluk, perang Teluk. Nah, itu kan nyerangnya kan dari masuk dari Kuwait, masuknya ke Basrah dulu, gitu. Hanya masuk Kufah, baru kemudian ke Baghdad. Nah, Baghdad. Terang Teluk itu serangnya. Nah, katanya Irak sudah apa? Dengan Saddam Hussein ya kan, begitu kan? Sudah menyiapkan 5.000 pasukan apa? Pasukan apa namanya? Elit, apa sih namanya? Garda, garda. Nah, pasukan garda 5.000. Ini kalau Amerika masuk di mana? Di Baghdad, habis katanya. Ternyata masuk, kasih uang, selesai. Langsung gak pernah dikasih uang. Pasukan gardanya 5.000, dikasih uang, sudah selesai, sudah. Nah, kau usah tahu ya dari berita, berita dunia dalam berita. Apa, Mas? Dunia dalam berita. Dunia dalam berita. Masih ada dunia dalam berita? Masih ada? Sudah ada. Sudah ada. Baik. Kemudian dikatakan wa qadimal madain fi hayati Hudzaifah. Kemudian dia pun datang ke kota yang bernama Al-Madain. Bukan Madinah ya, Al-Madain. Kota-kota atau namanya Al-Madain. Di masa hidupnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Wa kana thiqatun, dan Ukaim ini seorang yang thiqah. Berkata Abu Hatim dan juga berkata Al-Khatib. Wa dzakara Ibnu Sa'd an ghairihi, berkata Ibnu Sa'd dan dari selainnya, annahu mata fi wilayatil Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang yang wah luar biasa kejamnya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia masih banyak bertemu dengan sahabat. Hajatin. Tapi Masya Allah, banyak membunuh para ulama. Ratusan ribu ulama dibunuh. Banyak ulama dibunuh oleh beliau. Tapi dia takluk dengan apa? Istrinya. Takluk dengan istrinya. Itu dalam kisah. Baik. Masya Allah. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi beliau ini meninggal di zaman masa kekuasaannya Hajjaj, itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sampai Hajjaj ini memang saking punya kekuasaan dan apa, ketika Abdullah bin Abbas sakit saja, dia datang menemuinya dengan pembicaraan-pembicaraan yang ya seperti itulah sebagai seorang penguasa. Dan Abdullah bin Abbas sebagai rakyatnya tunduk taat kepada penguasa. Padahal dia sahabat terutamanya, tapi ketika ada kekuasaan yang dipimpin oleh seorang, tetap dia taat. Paham ya? Itu ada kisah-kisahnya. Ya. Karena Abdullah bin Abbas kan sahabat yang shogir, sehingga dia hidupnya di pemerintahan apa? Hajjaj. Banyak sahabat itu hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hey, qauluhu man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menuntut sesuatu akan dipasrahkan, digantungkan padanya. At-ta'alluqu yakunu bil qalb wa yakunu bil fi'l wa yakunu bihima. Ketergantungan itu bisa jadi dengan hati, bisa juga terkadang dengan perbuatan, bisa juga dengan kedua-duanya. Jadi ketergantungan di sini punya makna, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan, bisa dengan kedua-duanya, hati dan perbuatan. Baik. Aih, wakalahu Allah, Allah akan menggantungkan dia padanya. Ila dalika syai alladhi ta'allaqahu, kepada sesuatu yang dia menggantungkan kepadanya. Jadi ketika kita menggantungkan sesuatu pada sesuatu, maka Allah akan pindahkan hati kita itu, menggantungkan itu pada sesuatu tadi, atau perbuatan kita akan digantungkan padanya, atau kedua-duanya, hati dan perbuatan. Itu bahayanya di situ, man. Palam mazagu azagallahu kulubahu. Jadi sebenarnya itu perbuatan kita. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Jadi yang menjadikan mereka berpaling itu sebenarnya mereka sendiri, kemudian Allah palingkan hati mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat apa? Kedzaliman. Orang kedzaliman itu sebabnya. Tahu ya? Nah, ini jangan menyalahkan Allah. Itu salah, salah besar. Kita sendiri yang pala mazagu azagallahu qulubahu. Baik. Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijahu bih waltija ilaihi wa fawadha amrahu ilaihi kafahu. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya, perbuatannya kepada Allah dan juga kebutuhan-kebutuhannya, perlindungannya kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa qarraba ilaihi kulla ba'idin wa yasirin lahu kulla asirin. Dan Allah akan mendekatkan kepadanya setiap yang jauh dan setiap yang apa namanya, yang dekat, menjadi sesuatu yang dekat, mendekatkan dia kepada dia sesuatu yang jauh, dan memudahkan dia kepada sesuatu yang bagi dia kesulitan. Ya. Itu kalau Allah sudah mencukupinya. Allah telah mencukupinya, mencukupkan seorang dengan petunjuk dari Allah, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi gampang. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, barang siapa yang menggantungkan hatinya, perbuatannya kepada selain Allah, au sakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawa'ihi wa tamaimihi wa nahwi dhalik. Ya, atau orang yang rasa tenang dengan pikirannya, rasa tenang dengan akalnya, rasa tenang dengan obatan-obatannya, rasa tenang dengan tamimah-tamimahnya, dan seperti itu semuanya. Wa kalahu Allah ila dalika wa khadalahu. Allah akan menggantungkan, menitipkan kepada semua tadi yang dia sudah merasa tenang semua tadi itu, dan membiarkan dia, tidak menolongnya. Jadi sebab-sebab yang disebutkan di sini, pemikiran, akal, obat-obatan, ya, itu juga termasuk, walaupun pembahasan di sini umum. Kalau kita menggantungkan diri kita kepadanya, maka itu termasuk perbuatan syirik pula, karena kita tidak boleh menggantungkan diri kepada asbab. Sebab-sebab itu hanya dijadikan sebab, bukan dijadikan sebagai apa? Tempat untuk menggantungkan diri. Ingat, dengan belajar dan dengan pergi berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, ya, itu sebagai sebab saja, bukan sesuatu yang digantungkan padanya. Karena kalau kita menggantungkan diri kepada sebab, itu termasuk perbuatan syirik. Hati-hati. Dohirnya sama, kita datang ke dokter, sama enggak, Mas? Sama. Yang sana datang ke dokter, kita juga datang ke dokter. Yang orang kafir ya ke dokter, kita juga ke dokter. Orang musyrik juga minum obat, kita juga minum obat. Sama kan? Tapi kita punya ilmu akidah yang benar, yaitu kita tidak menggantungkan hati kita, perbuatan kita kepada sesuatu itu, kita hanya yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Ini hanya menjadi sebab saja, sarana, dan tidak menggantungkan pada sebab tadi. Ini diulang-ulang loh mas, kadang orang ada yang lupa, kalau sudah sakit parah apa yang keluar mas? Wah kalau gak obat itu saya gak sembuh. Wah kaiwai. Nah, akhirnya ketergantungan terhadap suatu itu makin kuat, bukan kemudian Allah yang disebutkan lebih banyak. Karena demikian manusia sifatnya, kalau sudah dalam kondisi tersempit, wah keluar aslinya. Bahkan ditawarin Pak Dukun pun mau dia, kalau sudah tersempit, ini mau modar, mati, wah gimana ini aku sudah sakit ini, kalau sudah apa-apa, kono, dipanggil Pak Dukune. Nah, ada yang cerita ini bisa menyembuhkan kemarin bahasa, wah kan dipanggil kemarin sini, yang tadinya mau jadi mau, jadi mau. Nah itu, karena kesempitan dalam sesuatu. Hati-hati ya, ini ilmu-ilmu ini tuh akan menolong kita nanti. Kita akan mengingatnya. Hati-hati. Karena kita kan juga nggak tahu, kita besok udah tua kan, anak-anak kita yang ngurus kan, ya mas ya, betul nggak? Udah tua, anak-anak yang ngurus, kita sudah nggak bisa apa-apa. Itu, naudzubillah min dzalik. Nah, ada sesuatu yang terjadi kita, anak-anak kita, ya naudzubillah min dzalik. Tidak tahu ilmu gitu mungkin, udah wes panggil Mbah Dukun wae, Pak ai sembuh. Baik. Jadi kadang-kadang datangnya dari orang lain, datangnya bukan dari diri kita. Makanya kita juga mendidik anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita yang dekat, itu untuk mereka juga tahu tentang apa? Masalah syirik dan menjauhinya, dan tahu tentang tauhid. Itu penting. Karena akibatnya itu kadang-kadang. Ya. Baik. Kemudian wa hada ma'rufun bin nusus wat tajarib, dan ini dikenal diketahui dengan nas-nas Al-Qur'an dan hadis, dan juga dengan tajrubah, dengan apa? Pengalaman. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu, dan barang siapa yang bertawakal, menggantungkan diri hanya kepada Allah, Allah lah yang mencukupinya. Ini firman Allah lah mas, bukan ucapan apa, ini firman Allah. Kita harus yakin Allah yang mencukupinya. Ya, tajarib, tajrubah, pengalaman-pengalaman. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Hisham ibnu al-Qasim, qala haddatsana Abu Sa'id المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت. Sekarang kita langsung ke pembicaraannya, yaitu Atha al-Khurasani, Khurasani dari negeri Khurasan, dia berkata dia bertemu dengan Wahab ibnu Munabbih. Sedangkan Wahab ibnu Munabbih itu sedang tawaf. Tawaf di mana mas? Tawaf di Masjidil Haram sana, di Mekah ya, di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, bil bait. Fakultu, maka akan mengatakan kepadanya, kepada ini orang ini. Haddatsani hadisan, hadisni hadisan. Ceritakanlah kepadaku satu hadis. Ahfaduhu anka fi maqami hadha. Aku akan menghafalkan hadis tadi darimu di tempat ini, di tempat yang aku berdiri ini. Au jaza wa au jaza, dan ringkas. Sebutkan dengan apa? Ringkas saja. Qala na'am, berkata orang yang dimintain tadi, na'am ya. Yaitu mulai boleh berucap Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Dawud. Allah telah mewahyukan kepada Dawud alaihissalam. Ya Dawud, wahai Dawud, amma atau ama wa izzati wa azamati, demi kemuliaanku dan demi keagunganku. La ya'tasim bi abdun min ibadi duna khalqi. Tidaklah berlindung kepadaku hamba dari hamba-hambaku, ya, kepada makhlukku, kepada selain makhlukku. A'rifu dzalik min niyati. Aku mengetahui yang demikian itu dari niatnya. Fatakiduhu as-samawatu as-sab'u wa man fihinna. Maka memperdayakan dia langit-langit dan bumi-bumi, atau langit-langit yang tujuh dan apa yang ada padanya. Wal arduna sab'a wa man fihin, dan bumi-bumi yang tujuh dan apa yang ada padanya. Berarti bumi itu ada tujuh, Mas. Tujuh lapis bumi. Langit juga tujuh lapis. Dalilnya ini dan ayat Al-Qur'an. Ada semua. Baik. Illa ja'altu lahu min bainihinna mukhrijan. Kecuali aku menjadikan dia di antaranya mereka-mereka yang memusuhinya, memperdayainya itu jalan keluar. Kalau dia apa, Mas? Tidak berlindung kepada makhluk-makhluk selainku. Nah, itu makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Itu berlindung kepadaku maksudnya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma wa izzati. Adapun demi kemuliaanku atau demi keperkasaanku, wa'adhamati dan kebesaranku, la ya'tasim abdun min ibadi bimakhlukin duni. Tidaklah hambaku dari hamba-hamba, seorang hamba dari hambaku berlindung kepada makhluk selainku. A'rifu dhalik min niyati. Aku mengetahui itu dari niatnya. Illa qata'tu asbab as-sama'i min yadihi. Kecuali aku akan putuskan tali penghubung ke langit dari tangannya. Wa asahtu al-ardha min tahti qadamihi atau qadamai. Dan aku akan hempaskan bumi dari bawah kedua kakinya. Thumma la ubali bi ayyi audiyatiha halaka. Dan aku pun tidak peduli di mana, di bumi mana dia itu binasa. Jadi Allah membiarkannya. Jadi dalam kisah ini, itu kalau orang itu hanya berlindung kepada Allah saja, Allah akan apa? Memberikan jalan keluar. Kalau orang itu berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan biarkan dia. Dimanapun dia binasa, Allah biarkan. Ini kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dengan rawi-rawi yang ada di atas. Baik. Kemudian kita masih dalam pembahasan, insyaallah. Sedikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, rawa al-Imam Ahmad an Ruwaifi. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis dari Ruwaifi. Qala li Rasulullah sallam, berkata Ruwaifi, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika. Ya. Mudah-mudahan atau barangkali kehidupanmu akan panjang. Maksudnya kamu akan hidup lebih panjang lagi umurnya. Fa akhbiri nas, maka kabarkanlah kepada manusia. Jadi Nabi mengatakan kepada Ruwaifi dengan kalimat, pertama, mudah-mudahan engkau diberi umur panjang. Yang kedua, beri kabarkanlah kepada manusia. Apa itu? Anna man aqada lihyatahu au taqallada wataran au istanja bi raji'i dabatin au admin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sesungguhnya barang siapa yang mengikat apa, Mas? Jenggotnya. Menggelung. Hah? Menggelung atau mengikat begini. Menggelung itu yang itu, Mas. Apa namanya? Kepang. Kepang. Apa? Keki, ada bahasa-bahasa daerah memang, madam kepang, gilang, kalau tempat saya melae, nah, gitu. Nah, ayo. Dah. Au taqallada wataron, atau dia menggantungkan sesuatu di hewannya dengan tali, bekas tali busur anak panah yang sudah lawas. Dibuka, digantikan yang baru, yang lama dijadikan gantungan di hewannya. Awistanja, atau dia beristinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya apa? Sesuatu yang dari depan atau dari belakang, istinja. Dengan roji, dengan bekas kotoran hewan yang sudah kering. Au admin, atau dengan tulang. Ini dilarang, Mas. Jadi kita bisa beristinja, boleh, tanpa air boleh kalau tidak dapatkan air. Dengan barang yang bisa apa? Membersihkan. Di antaranya batu. Nabi mencontohkan dengan batu. Ambil 3 batu. Dengan ganjil, gitu. Kemudian membersihkan istinja. Ya, tapi dilarang untuk membersihkan istinja dengan bekas kotoran yang sudah kering, itu namanya roji, atau dengan tulang, itu juga dilarang, karena ini tidak akan membersihkan, tidak akan apa, Mas, membersihkan. Kalau tulang makanannya apa, jin. Kalau bekas kotoran itu adalah perkara yang najis, sehingga dilarang semuanya. Eh. Maka sungguhnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, dari perbuatan ini. Eh. Jadi mengikat jenggot enggak boleh, Mas, ya? Ada, antum lihat orang ikat jenggot? Banyak. Di mana? Film-film siapa? Hah? Siapa? Hah? Keki? Oh, alah. Alhamdulillah. Wah. Sudah enggak muncul lagi dah? Sudah tenggelam. Jadi jangan ikut-ikut yang salah, ya, Mas, ya. Jadi ikut-ikut yang benar. Jadi man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dalilnya umum. Karena siapa yang menyerupai, mengikuti suatu kaum, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan kaum itu. Ya. Jadi manusia itu punya sifat dasar itu suka meniru, suka menjadikan orang itu sebagai kutuahnya. Itu dasar manusia, Mas. Ya. Sehingga kadang dia hanya meniru satu orang saja, bisa jadi. Kadang orang yang menjadi pengikutnya banyak, bisa jadi. Kadang satu orang, dua orang, tapi manusia itu dasarnya sukanya meniru. Nah, ya. Kalau ada di zaman ada teh lalat di sini, dikasih teh lalat di sini. Apa namanya teh lalat bahasa Jawanya? Andeng-andeng, ya, andeng-andeng di sini. Jawanya apa kuwi? Sini, andeng-andeng. Nah, ya wis ora usah disebut namanya, nanti malah jadi masalah. Ada bintang film punya sini, ya kasih anting-anting di sini. Apalagi anting-anting. Nah, anting-anting. Jadi jangan sampai lah. Nah, ini kita lihat di sini, jangan sampai demikian perbuatannya, ya. Baik. Tapi di situ ada pembahasan para ulama dalam masalah ini, dalam masalah yang berkaitan dengan apa? Menggelung jenggot, mengikat jenggot itu. Larangannya di mana? Itu yang jadi pembahasan. Syarah hadis. Al-hadis rawahu al-Imam Ahmad an Yahya ibni Ishaq wal Hasan ibni Musa al-Asyab kilahuma an ibni Lahiyah wa fihi kisatun ikhtasaraha al-musannif. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dari Yahya ibni Ishaq dan Hasan ibnu Musa al-Asyab, keduanya mereka dari riwayatnya dari ibni Lahiyah, dan padanya ada kisah yang diringkas oleh apa? Musannif. Kisah yang diringkas oleh musannif dalam hadis ini ada kisah yang panjang tetapi diringkas oleh penulis rahimahullah ta'ala. Baik, cukup dulu karena pembahasannya akan panjang, masalah hukum-hukum yang terkait dengan jenggot tadi. Ya, ada pembahasan sedikit oleh para ulama, maka kita menunggu besok pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Yaitu kalau ayat Quran itu dipakai untuk sesuatu yang baik ya. Jadi dia membaca ayat-ayat Quran sebagai wasilah untuk berdoa agar diterima doanya, ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi dipakai untuk melakukan suatu perbuatan yang jelek yang di situ tidak ada kedzaliman padanya, pada diri orangnya, maka tidak diperbolehkan. Karena berbuat jelek kepada orang itu termasuk kedzaliman. Kecuali dia membalas kedzaliman dengan kedzaliman, itu diperbolehkan dengan semisal kedzalimannya. Itu diperbolehkan. Paham ya? Jadi tadi hukum asalnya pada dasarnya boleh saja. Tapi lihat, kalau perbuatan itu membawa kepada kedzaliman tidak diperbolehkan karena hukum asalnya kedzaliman tidak boleh. Umpamanya dia membuat seorang itu tertarik dengannya, tapi di situ ada kedzaliman yang membuat orang itu harus meninggalkan apa sesuatu dari perbuatan dia itu, namanya meninggalkan istrinya atau meninggalkan suaminya. Nah ini kedzaliman, nggak boleh, nah, nggak boleh, maka ditinggalkan perbuatan ini. Ya. Paham ya? Jadi wasilah boleh, ayat Quran itu menjadi apa? Wasilah. Nah kalau sudah ritual-ritual itu berarti sudah bercampur jin di situ, sudah bercampur jin. Nah itu beda lagi, sudah bercampur jin itu. Nanti baca Al-Quran tadi untuk jin itu. Berarti dia membaca Al-Quran itu untuk jin, berarti sebagai mantra untuk jin. Jadi lewat ayat Quran ini nggak boleh, haram, nggak boleh, nggak boleh. Ayo. Begitulah manusia, kadang mengelabui manusia yang lain lewat perkara yang tampaknya bagus, dan itu perbuatan setan semua sebenarnya. Setan yang menyuruh, itu pikiran setan semua itu. Setan yang menyuruhnya, itu setan punya cara berpikir, pintar dia. Ya, baik, kita aja Bapak ya. Abu Nawfal, ngantuk. Abu Nawfal, nggak tanya? Kaligrafi, tulisan Jawa atau tulisan apa ya? Ayat kursi, kan kaligrafi itu bisa tulisan Arab juga. Kalau tulisan Arab nggak ada masalah. Kaligrafi tulisan Arab nggak ada masalah. Tulisan Jawa nggak ada masalah. Tulisan apa? Bali nggak ada masalah. Tulisan Thailand nggak ada masalah. Ini hampir sama semua tulisannya ya. Jawa, Bali, Thailand hampir sama toh? Mirip-mirip. Nggak ada masalah. Tapi kalau berisikan mana-mana yang mendatangkan kekufuran, ya tidak diperbolehkan. Atau sebagai jimat, nggak boleh. Misalnya digantung sebagai jimat, nggak boleh. Kalau ayat-ayat Allah, Al-Quran, ya para ulama, sebagian besar ulama tidak membolehkan, karena Al-Quran tidak punya tujuan untuk digantung-gantungkan seperti itu. Tujuan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk didengar, dan untuk diamalkan. Ya, bukan tujuannya apa? Untuk digantung-gantungkan. Itu tujuannya. Tetapi kalau tujuannya untuk menghafal, tidak mengapa. Karena para salaf dahulu ketika mereka menghafal Al-Quran, terkadang mereka menulis. Menulis, kemudian mereka menempelkan di dinding-dinding mereka, mereka sambil menghafal. Kadang di pintu-pintunya. Itu salaf dulu. Untuk mereka menghafal hafalan. Hafalan yang mereka menghafal. Nah kalau dalam rangka itu nggak ada masalah. Kalau dalam rangka untuk hiasan itu yang tidak diperbolehkan. Ya dalam rangka hiasan nggak boleh. Kalau dalam rangka untuk dibaca nggak apa-apa. Nah, kalau untuk dibaca enggak apa-apa. Paham ya? Punya kaligrafi yang putar kanan, putar kiri, putar kanan, kita enggak tahu ujungnya mana, pangkalnya mana, mana yang depan, mana yang belakang dari huruf-huruf tadi. Nah, ini kalau enggak bisa dibaca ya bagaimana? Ya berarti tidak ada masalah karena enggak bisa dibaca. Enggak bisa baca apa coba? Ya berarti seperti tali-tali saja yang diputar-putar, begitu kan? Nah, bagi yang bisa membaca, yang menulis saja yang bisa membaca. Orang yang tidak menulis tidak tahu membaca apa. Kalau memang tidak diketahui. Masalah Hadis yang berbicara tentang itu, hadis yang berbicara tentang seorang yang junub. Hadis yang datang dari Nabi tentang seorang yang junub dilarang untuk memegang Al-Quran. Itu mushaf Al-Quran maksudnya. Dilarang membaca Al-Quran. Afan, dilarang membaca Al-Quran. Itu seorang yang junub. Dari hadis ini, para ulama mengkiaskan kepada wanita yang nifas atau haid. Mengkiaskan ke sana. Nah, makanya terjadi khilaf para ulama tentang wanita yang haid atau nifas. Ya, mereka ada yang merinci, pengharaman itu tidak mutlak, pembolehan itu tidak mutlak. Kalau dalam rangka menjaga hafalan, maka seorang itu boleh membaca, melihat. Kalau jangan menjaga hafalan. Adapun tidak, maka dia dianjurkan untuk tidak memegang mushaf Al-Quran. Boleh mengajarkannya dengan hafalan, tapi tidak memegang mushaf Al-Quran. Wala alam bisawab, itu saja. Ya. Ada lagi? Kita kalau enggak ada, kita cukupkan dulu. Naktafi bihada dars. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.